Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir pembahasan tentang ism mamdud. Al-ismu mamdudu, ism mamdud, yakni ism mu'rab yang huruf akhirnya berupa hamzah, yang sebelumnya adalah alif tambahan. Ini dicontohkan pada kata sanaun, binaun, qarraun atau qurraun, samraun, samra'u, sahra'u, ini termasuk isim mamdud. Isim mamdud ini ada dua macam, yakni qiyasi dan sama'i. Untuk yang qiyasi ada beberapa macam keadaannya, sudah disampaikan salah satunya, yakni isim mamdud itu berupa masdar pada fi'il mu'tal akhir dengan alif, dan fi'il tersebut mengikuti wazan af'ala. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, barang sudah dijelaskan yang pertama, dicontohkan a'ta, i'ta'un, aghna, ikhna'un atau ikhna'an, alqa, ilqa'an. Kemudian yang berikutnya, isim mamdud yang qiyasi, yang bentuk kedua yang disebutkan di sini, tanian yang kedua, ayyakuna masdaran li fi'lin khumasiyyin aw sudasiyyin, yakni isim mamdud itu berupa masdar dari fi'il khumasi atau sudasi. Masdar pada fi'il khumasi atau sudasi, fi'il yang tersusun dari 5 huruf khumasi atau tersusun dari 6 huruf sudasi. Dilihat jumlah huruf secara keseluruhan, tidak dibedakan itu huruf asli atau huruf tambahan, tapi dilihat secara keseluruhan ada 5 huruf disebut khumasi, kalau ada 6 huruf disebut sudasi, dan ini pada fi'il madhi. Jadi untuk menentukan khumasi atau sudasi pada fi'il madhi ini, pada fi'il khumasi atau sudasi, mabdu'in bihamzati waslin, yang diawali dengan hamzah wasal. Fi'il khumasi atau sudasi yang diawali dengan hamzah wasal. Bisa rupai dengan syarat apa? Ayyakunal fi'lu mu'talal akhiri, fi'il tersebut keadaannya mu'tal akhir, yakni huruf akhirnya berupa huruf illah. Wa bi syarti wujudin nadairi min as-sahihai, dan dengan syarat yang lain, yakni wujudin nadair, adanya kesamaan dengan fi'il sahih. Ini syaratnya, ada dua syarat di sini ya. Syarat yang pertama, fi'il itu mu'tal akhir, huruf akhirnya huruf illah. Kemudian syarat yang berikutnya, adanya kesamaan bentuk fi'il beserta masdar tersebut dengan fi'il yang sahih. Wa nah wa dzalika mislu, ini contohnya apa? Sebelum melihat contoh, kita perhatikan dulu tadi fi'il khumasi atau sudasi yang diawali dengan hamzah wasal. Ya, kalau dilihat maksudnya kira-kira apa saja? If ta'ala. Ini ya, yang dimaksud ini pada wazannya dulu. If ta'ala. Ini khumasi, 5 huruf. Kemudian awalnya berupa hamzah wasal, ya. Hamzah tambahan ya, ini wasal. If ta'ala. Nah, fi'il yang dimaksud seperti ini. Khumasi kemudian diawali dengan hamzah wasal. In fa'ala, wazan yang lainnya. Ya. Kemudian if alla. Ini yang khumasi, ada 3 wazan. Ya. Yang awalnya berupa hamzah wasal. If ta'ala, in fa'ala dan if alla. Adapun yang sudah di ya, di antaranya if istaf'ala, wazannya ya, wazannya istaf'ala. Dan ada beberapa wazan yang lain pada yang sudah di, tapi yang paling banyak digunakan ini istaf'ala. Ini sudah di yang diawali dengan hamzah wasal. Ya, di sana ada if'ala ya, yang panjang tadi dari if'ala jadi if'ala. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan khumasi atau sudasi yang diawali dengan hamzah wasal. Nah, dari fi'il ini khumasi atau sudasi yang diawali hamzah wasal kemudian itu mu'tal akhir, artinya keadaan akhir dari fi'il-fi'il yang tadi huruf akhirnya adalah huruf illah ya, dan ada kesamaan dengan fi'il yang sahih, maka bentuk masdar ya, bentuk masdar dari fi'il-fi'il ini ya, itu nanti termasuk isim mamdud ya. Jadi yang isim mamdud itu masdarnya bukan fi'ilnya. Ya, kalau fi'ilnya ya, seperti ini, kemudian nanti huruf akhir itu illah, yakni alif yang ditulis dalam bentuknya. Nah, kemudian pada bentuk masdar dari fi'il-fi'il tersebut itu yang isim mamdud. Ya, karena pembahasannya kan isim, ya, bukan fi'il tapi isim. Jadi masdar ini termasuk isim. Ya, ini dicontohkan di sini. Ibtagha ibtigha'an. Ibtagha ini mengikuti wazan ista'ala tadi. Ista'ala ya. Kemudian awalnya hamzah wasal, kemudian huruf akhirnya illah yaitu alif ya. Kemudian bentuk masdarnya menjadi ibtigha'an ya. Jadi dari ibtagha menjadi ibtigha'an. Ini fi'ilnya ibtagha, masdarnya ibtigha'an. Nah, ibtigha'an ini masdar dari fi'il tersebut, ini termasuk mamdud. Yakni apa? Huruf akhirnya hamzah, kemudian sebelumnya adalah alif tambahan. Alifnya tambahan pada ibtigha'an. Adapun hamzah yang akhir pada ibtigha'an, hamzahnya itu yang akhir itu perubahan dari alif pada ibtagha. Ya. Ganti sebagai ganti dari alif huruf illah yang di akhir pada fi'il ibtagha. Ya. Jadi keduanya mempunyai alif tetapi berbeda sifatnya, berbeda keadaannya ya. Ibtagha alif di akhir itu huruf asli dari fi'il tersebut. Dan dalam bentuk masdar alifnya itu berubah menjadi hamzah. Adapun pada ibtigha'an ya, tadi hamzahnya perubahan dari alif, kemudian alif pada ibtigha'an yang sebelum hamzah itu tambahan. Dan ini mempunyai kesamaan dengan yang sahih. Nanti dicontohkan di bawahnya ya. Iktataba iktitaban. Ya, nanti bisa dilihat. Contoh yang berikutnya, yang ini dulu. Istada'a, ya, istada'at. Ini mengikuti wazan istaf'ala. Ya, istada'a ini sudasi. Awalnya hamzah wasal, kemudian mu'tal akhir, ya, alif huruf akhirnya. Kemudian nanti ada kesamaan dengan yang sahih. Maka bentuk masdar dari istada'a itu termasuk isim mamdud, yakni istida'an atau istida'un. Sama seperti ibtara tadi, istada'a huruf akhirnya alif pada fi'il tersebut, ya. Kemudian ketika diubah masdar, alifnya itu berubah menjadi hamzah, diganti menjadi hamzah istida'an. Jadi hamzah di akhir itu ganti dari alif yang akhir pada fi'il istada'a. Kemudian hamzah, kemudian huruf alif sebelum hamzah pada masdar itu tambahan istida'an. Alif sebelum hamzah itu tambahan. Contoh yang berikutnya, intaha. Ini berapa huruf? 5. Berarti ini khumasi. Intaha. Mengikuti wazan yang mana ini? Ista'ala atau infa'ala? Intaha. Infa'ala atau ista'ala? Yang mana? Infa'ala. Infa'ala. Intaha mujarabnya apa? Mujarabnya taha atau naha? Perhatikan mujarabnya apa? Intaha. Ada dua kemungkinan ya. Kalau dilihat intaha bisa jadi ada kemungkinan ifta'ala, ada kemungkinan infa'ala. Ya, kalau secara lafaz bisa dimasukkan infa'ala atau juga bisa dimasukkan ke ifta'ala. Lalu sekarang perhatikan mujarabnya apa? Apakah taha? Kalau mujarabnya taha berarti benar itu infa'ala menjadi intaha. Tapi kalau mujarabnya naha maka dia yang benar adalah ifta'ala. Jadi perhatikan mujarabnya. Kalau menjumpai yang semacam ini, ada dua kemungkinan. Ini bentuk yang pertama atau bentuk yang kedua. Bentuk intaha, ifta'ala atau infa'ala misalnya. Maka cari kira-kira mujarabnya apa untuk menentukan ini bab yang mana, kelompok yang mana. Jadi mujarabnya apa? Naha. Naha atau nahiya ya. Ini. Itu mujarabnya. Ya, naha atau nahiya juga nanti dicek ya. Yang jelas itu nun, ha dan kemudian alif, bukan yang taha. Sehingga kalau sudah diketahui mujarabnya, huruf-huruf aslinya, berarti hamzah wasal yang di awal dan huruf ta ya, itu adalah tambahan. Berarti dia mengikuti wazan ifta'ala, bukan intaha. Karena nunnya asli, bukan tambahan. Yang tambahan adalah taknya. Berbeda dengan inkasara misalnya. Kalau inkasara ini nunnya tambahan, kafnya asli, berarti itu masuk infa'ala. Ya. Jadi perhatikan mujarabnya apa atau huruf aslinya apa, baru bisa ditentukan. Kembali ke sini ya. Intaha dia termasuk bab ifta'ala khumasi ya, diawali hamzah wasal, kemudian fi'il itu huruf akhirnya huruf illah yaitu alif, kemudian nanti ada kesamaan dengan yang sahih, maka bentuk masdarnya adalah intiha'an atau intiha'un. Ini termasuk mamdud. Ya, huruf akhirnya hamzah dan sebelumnya adalah alif tambahan. Ini beberapa contoh ya. Masdar ya dari fi'il khumasi atau sudasi mabdu' ya, diawali dengan hamzah wasal. Jadi di sini juga perlu diperhatikan ada kata-kata yang diawali dengan hamzah wasal. Kenapa? Karena di sana ada khumasi yang awalnya bukan hamzah wasal, sehingga untuk membedakan dengan yang lainnya. Jadi setiap kaidah itu ketika disebutkan dengan rinci semacam ini, dengan uraian semacam ini, menunjukkan ini untuk membedakan dengan yang lain. Ya. Misalkan tafa'ala, ini apa? Khumasi, 5 huruf. Tapi awalnya apa? Huruf ta. Ya. Huruf awal huruf ta, mabdu bi ta, diawali dengan ta. Jadi kalau ini apa? Ini tidak termasuk, tidak termasuk dalam pembahasan ini. Ya. Kenapa? Karena ini awalnya bukan hamzah wasal. Jadi yang termasuk apa? Yang awalnya hamzah wasal dan huruf akhirnya illah. Nah, itu harus diperhatikan. Ini. Kalau tafa'ala tidak termasuk dalam pembahasan ini. Ini ya. Dijelaskan di sini. Fal kalimatu ibtigha'un istid'a'un intiha'un masadiru minal af'alil mazkurati. Kata-kata ini ibtigha'un istid'a'un intiha'un adalah masdar dari fi'il-fi'il yang disebutkan. Wahia asma'un mamdudatun, dan itu adalah isim-isim mamdud. Walaha nadha'iru minas sahihi, dan isim-isim ini, kata-kata ini mempunyai kesamaan dari yang sahih. Jadi fi'il maupun masdarnya ini mempunyai kesamaan dengan yang sahih. Mithlu, contoh iktataba. Nah, ini masuk ifta'ala ya. Kemudian masdarnya iktitaban ya. Ini huruf akhirnya sahih. Iktataba iktitaban, kesamaan dengan yang ibtagha dan intaha ya. Ada kesamaan dengan yang ibtagha dan intaha. Kemudian istaghfara istighfaron, sudasi yang huruf akhirnya sahih ya, awalnya hamzah wasal ya, mempunyai kesamaan atau dia menjadi kesamaan pada istada'a istida'an. Kemudian intolaqa, ini yang masuk wazan infa'ala tadi ya, intolaqa intilaqan ya. Hanya saja contoh fi'ilnya yang huruf akhirnya illah tidak disebutkan di sini ya. Kalau intaha itu tadi bukan dari infa'ala ya. Baik. Jadi ini bentuk isim mamdud yang kedua, masdar dari fi'il khumasi atau sudasi yang diawali hamzah wasal, huruf akhirnya illah. Dan ada kesamaan dengan yang sahih. Salisan yang ketiga, ayyakuna masdaran ala wazni fu'alin. Isim mamdud itu berupa masdar yang mengikuti wazan fu'alun. Masdar yang mengikuti wazan fu'alun. Fu'alun ini bentuk masdar. Jadi masdar itu ada sekian macam bentuk. Di antaranya salah satu bentuk masdar wazannya adalah fu'alun. Ya. Kalau dilihat ini dari 3 huruf ya. Bukan ruba'i, bukan khumasi dan juga bukan sudasi, tapi dia nanti berasal dari sulasi. Min fi'lin sulasiyin, dari fi'il sulasi. Ya, yang 3 huruf ya. Mu'tal lil akhiri, yang mu'tal huruf akhirnya ya. Jadi fu'alun dari fi'il 3 huruf yang mu'tal huruf akhirnya, huruf akhir berubah huruf illah. Ala wazni fa'ala, yang mengikuti wazan fa'ala ya. Jadi fa'alun masdarnya, fi'ilnya mengikuti wazan fa'ala, ya. Huruf asalnya ilah, alif, ya. Alladhi yadullu ala sautin au marobin, yang menunjukkan pada saut, suara atau bunyi, au marobin atau sakit, penyakit. Ini ya, masdar yang mengikuti wazan fu'alun yang berasal dari fi'il sulasi mu'tal akhir yang mengikuti wazan fa'ala, fi'il tersebut mengikuti wazan fa'ala dan menunjukkan makna saut, suara atau marad, sakit. Wadzalika mithlu, ini contohnya, awa wa'an, awa ini fi'ilnya sulasi mu'tal akhir, huruf akhirnya adalah alif. Awa sulasi mu'tal akhir mengikuti wazan fa'ala, yakni apa? Ain kalimahnya fathah, ya. Kan di sana fi'il madhi ada tiga wazan, ya, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ada perbedaan pada ain kalimah. Yang di sini yang ain kalimahnya fathah, fa'ala. Ya, kemudian menunjukkan makna suara, ya. Awa maknanya melolong atau menggonggong apa pada apa, anjing, ya, atau yang semisalnya anjing serigala apa rubah yang sebangsa dengan itu, ya, melolong atau menggonggong, ini awa. Jadi maknanya makna apa, suara, suara anjing atau serigala atau yang semisalnya. Kemudian masdar dari fi'il ini adalah wa'an, ya. Awa, ya. Masdarnya wa'an. Ini. Ya, di sini tampak masdar ini mengikuti wazan fu'alun, ya, wa'ul, ya, dan termasuk mamdud, ya, karena huruf asli hamzah sebelumnya adalah alif. Ya. Dari fi'il awa, ya, yang memenuhi syarat-syaratnya tadi, ya. Baik. Contoh berikutnya, tagha menjadi masdarnya menjadi sugha'an atau sugha'un, ya, wazannya fu'alun. Ya, mengembik, ya, kambing, biri-biri atau domba, ya, mengembik, ya, suaranya kan apa ngembik, ya. Mbak itu, ya. Kemudian roho fi'ilnya masdarnya menjadi ruho'an atau ruho'un. Ini suara unta. Apa? Suara unta bagaimana? Ya, seperti itu, ya. Kalau sudah, ya, ada yang sudah pernah bisa diperhatikan, itu namanya roho, ya, itu fi'ilnya. Adapun masdarnya ruho'un. Ini. Jadi fi'ilnya mu'tal akhir, ya, huruf akhirnya alif, ya, kemudian mengikuti wazan fa'ala dan menunjukkan makna suara. Kemudian bentuk masdar mengikuti wazan fu'alun, ya, huruf akhir yang alif tadi, ya, ini diubah menjadi hamzah, ya, pada masdar. Ya. Adapun alif sebelum hamzah itu alifnya tambahan, wa'an, suho'an, ruho'an, ya, alifnya tambahan yang huruf asli pada hamzah sebagai ganti dari alif pada fi'ilnya. Fal kalimatu wa'un, suho'un, ruho'un masadiru minal af'alil mazkurati, kata-kata ini yakni wa'un, suho'un, ruho'un adalah masdar dari fi'il-fi'il yang disebutkan. Wahiya asma'un mamdudatun, dan dia adalah isim mamdud. Walaha nadha'iru minas sahihi, dan dia mempunyai kesamaan dari fi'il yang sahih. Ini. Mithlu, contoh. Fi'il yang sahih, ya. Contohnya, saraha. Ya. Saraha. Masdarnya surahan, Ya, fi'ilnya wazannya fa'ala, ya. Kemudian masdarnya wazannya fu'alun, surahun, surahun. Ini. Berteriak. Ya, terkait dengan suara, teriak, mengeluarkan suara yang keras. Ini. Kemudian contoh yang lainnya, dara. Ya, wazannya fa'ala, kemudian masdarnya fu'alun menjadi duarun atau duaron. Dara duaron. Jadi duaron atau duarun ini masdarnya, ya. Sesuai dengan faedah tadi, ya, masdar wazannya fu'alun. Dara duaron, ya, artinya pusing atau pening, ya, menunjukkan sakit, ya, marad. Ini keadaan yang ketiga pada isim mamdud, yakni berupa masdar yang mengikuti wazan fu'alun dari fi'il fa'ala sulafi mu'tal akhir, menunjukkan suara atau penyakit. Baik. Yang berikutnya, rabi'an yang keempat, ayyakuna mufradan li jam'i taksirin. Isim mamdud itu berupa isim mufrad atau bentuk mufrad dari jamak taksir. Isim mamdud, ya, yang menjadi isim mamdud itu dia merupakan bentuk mufrad dari jamak taksir ala wazni af'ilatin, yang mengikuti wazan af'ilatun. Jamak taksir, apa makna atau maksud jamak taksir, ya, bentuk jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Jamak taksir itu mempunyai beberapa macam bentuk, beberapa macam wazan. Salah satunya, jamak taksir itu wazannya, bentuknya adalah af'ilatun. Ini jamak af'ilatun. Contoh as'ilatun, soal-soal, pertanyaan. Ini jamak, ya, as'ilatun. Jamak dari su'alun, soal, pertanyaan. Berarti jamak taksir ini wazannya af'ilatun. Ya. Nah, bentuk jamak taksir ini yang mengikuti wazan af'ilatun tentunya akan mempunyai bentuk mufrad. Ya, secara umum, ya, atau mungkin hampir semuanya bentuk jamak itu pasti mempunyai bentuk mufradnya. Ini jamaknya, nah nanti ada bentuk mufradnya. Nah, yang menjadi isim mamdud, yang termasuk mamdud itu adalah mufrad dari jamak taksir ini. Bukan jamaknya, tapi mufradnya. Mufrad dari jamak taksir yang mengikuti wazan af'ilatun. Ini. Oke, okay. Allati akhiruha ta'un masbuqatun biya'in. Yang akhirnya adalah huruf ta yang didahului oleh ya. Oke. Okay. Akhir dari jamak ini. Ini memberikan keterangan pada af'ilatun tadi. Jadi jamak taksir yang mengikuti wazan af'ilatun yang huruf akhirnya adalah ta, ini, ya, ta, kemudian didahului oleh ya. Jadi yang menjadi lam kalimah ini nanti dia berupa huruf ya. Ya, ini. Jamak taksir diakhiri dengan ta, kemudian sebelumnya ya. Wazannya af'ilatun. Nah, nanti bentuk mufradnya dari jamak yang seperti itu termasuk mamdud. Dan ini ada syaratnya. Disyarti ayyakuna mufradu mahtuman bil hamzati al-masbuqati li harfi 'illatin. Ada syaratnya. Dengan syarat isim mufradnya keadaannya itu diakhiri dengan hamzah. Ini syarat pada mufradnya. syarat keadaan mufradnya itu diakhiri dengan hamzah, ya, diakhiri dengan hamzah, masbuq al masbuqati bi harfi illatin yang didahului dengan huruf illah. Nih, dalam hal ini alif. Nih, wa dzalika mithlu, contoh aqtiyatun, ini jamak. Aqtiyatun jamak. Jamak ini huruf akhirnya ta. Kemudian sebelum ta apa? Huruf ya. Aqtiyatun. Sesuai dengan wazannya af'ailatun. Kemudian akhirnya ta dan sebelum ta adalah ya, menjadi aqtiyatun. Kemudian mufradnya disyaratkan mufradnya apa? Diakhiri dengan hamzah yang didahului oleh huruf illah. Ya, mufradnya adalah kisaun. Nah, di sini tampak pada mufrad akhirnya hamzah, sebelumnya adalah huruf illah, yakni alif. Ya, ini. Maka yang demikian mufrad ini termasuk mamdud. Kisaun ini mamdud. Kenapa? Karena ini bentuk mufrad dari jamak taksir aqilatun yang huruf sebelum akhir itu ya. Ya. Contoh yang lain. Ardiyatun. Ya. Ardiyatun. Ini jamak. Aqilatun. Huruf akhirnya ta, sebelumnya ya. Ya. Dari sisi jamak memenuhi syaratnya. Sesuai wazannya, kemudian akhirnya ta, sebelumnya ya. Kemudian bentuk mufradnya apa? Yakni ridaun. Ya, ridaun. Ya. Mufradnya adalah ridaun. Akhirnya hamzah, kemudian sebelumnya huruf illah. Yakni alif. Maka mufrad tersebut termasuk mamdud. Ridaun ini termasuk isim mamdud. Contoh yang berikutnya, abniyatun jamak, sesuai dengan wazannya af'ailatun. Ya. Kemudian huruf akhirnya ta, ya, sebelumnya ya. Abniyatun, ya, memenuhi syaratnya pada jamak. Kemudian mufradnya apa? Binaun. Ya, keadaan mufradnya huruf akhirnya hamzah dan sebelumnya adalah alif, huruf illah. Maka mufrad tersebut yakni binaun ini termasuk mamdud. Ya, dijelaskan di sini. Fa kullu kalimatin min kisa'in wa rida'in wa bina'in ibaratun an mufradin. Setiap kata-kata ini yakni kisa'un, rida'un, bina'un adalah ungkapan dari mufrad, bentuk dari isim mufrad. Wa jam'uhu jam'u taksirin ala ma bayyannahu, dan jamaknya adalah jamak taksir sebagaimana yang telah kami jelaskan. Bayyannahu, kami menjelaskannya. Fahiya asma'un mamdudatun, maka ia adalah isim mamdud. Kisa'un, rida'un, bina'un, bentuk mufrad ini adalah isim mamdud. Walaha nadairu minas sahihi, dan ini isim mamdud ini mempunyai kesamaan dari yang sahih. Mislu, contoh ahsibatun. Ya, ahsibatun. Ya, ini jamak af'ilatun. Ya, wazannya af'ilatun, jamak taksir. Ya, kemudian mufradnya apa? Hijabun. Ya, huruf akhirnya sahih. Karena untuk tadi menjadi apa pembanding atau untuk yang disamai oleh yang mu'tal tadi. Ini hijabun, ini mufrad, jamaknya ahjibatun. Seperti yang tadi, aksiatun kisaun. Ya, sama. Contoh yang lain untuk yang sahih, aslihatun. Ya, ini jamak takdir ya, afilatun. Kemudian mufradnya silahun. Jadi baik mufrad maupun jamak ini sama wazannya antara yang mu'tal atau yang mamdud, ya, dengan yang sahih sama. kisaun, ridaun, binaun, hijabun, silahun. Mufradnya satu wazan, satu bentuk. Jamaknya juga demikian, satu wazan, satu bentuk. Aksiyatun, ardiyatun, abniyatun, ahjibatun, aslihatun. Jadi ini yang dimaksud dengan nadhair atau nadhir, kesamaan. Ya, kesamaan bentuk atau wazan, baik pada yang mufrad maupun pada yang jamak. Ini juga menjadi syarat ya, punya kesamaan dengan yang sahih. Ini ya. Kisaun, pakaian. Ridaun, apa? Barek, pakaian atas itu ya. Yang diselempangkan, kalau itu pakaian ihram ya, yang bagian atas itu ya seperti itu. Itu disebut rida. Walaupun tidak mutlak harus seperti itu ya, tapi secara umum pakaian bagian atas ya itu rida. Ya, kalau yang bawah apa namanya? Izar. Ya. Sarung atau yang bawah itu izarun. Itu yang pakaian ihram itu ya, yang atas disebut rida, yang dipakaikan di atas itu dinamakan rida, yang dipakai yang di bawah itu izar. Ini salah satunya. Kemudian berikutnya binaun, bangunan, bentuk, bisa bermakna bangunan atau pembentukan sesuai dengan maknanya nanti. Hijabun, hijab, tirai atau tabir, hijab ya. Kemudian silahun, senjata. Dari beberapa ini dulu sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Jadi perhatikan syarat-syaratnya, itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, berarti tidak termasuk, tidak termasuk mandud ya. Ini. Kita lanjutkan yang berikutnya. Khamisan yang kelima, ayyakuna masdaran ala wazni fi'alin. Isim mamdud itu berupa masdar yang mengikuti wazan fi'alun. Masdar yang mengikuti wazan fi'alun. Li fi'lin ala wazni fa'ala. Pada fi'al yang mengikuti wazan fa'ala. Mu'tal lil akhiri, yang mu'tal huruf akhirnya. Fi'ilnya fa'ala. Fi'il apa ini? Tulasi, mujarad atau mazid? Mazid ya, ada tambahannya. Yaitu alif sesudah fa kalimah. Fa'ala. Ini. Nah, pada fi'il ini, fi'il mazid ini fa'ala. Nanti kalau di murojaah kembali ya, di sana mempunyai dua bentuk masdar. Ya. Ada dua bentuk masdar dari fi'il fa'ala. Yang pertama wazannya mufa'alatan atau mufa'alatun. Yang kedua wazannya fi'alan atau fi'alun. Dirujuk kembali ya, nanti di sana ada, sudah dibahas insyaallah. Ini. Nah, kemudian yang termasuk mamdud itu adalah masdar yang mengikuti wazan fi'alun dari fi'il fa'ala ini. Ya, jadi masdar yang wazannya fi'alun, bukan yang mufa'alatun. Ya. Dan itu fi'il fa'ala mu'tal akhir, ya, huruf akhirnya illah. Wadzalika mislu, contoh ada, itu huruf akhirnya alif, alif yang ditulis dalam bentuk ya tanpa titik, ya tanpa titik. Ada, membacanya ya alif ya, ada. Fi'il wazannya fa'ala, Kemudian mu'tal akhir, huruf akhirnya illah, yaitu alif. Nah, kemudian dari fi'il ini ada bentuk masdarnya menjadi ida'an atau ida'un. Dia mengikuti wazan fi'alun. Ya, masdarnya yang satu, yang salah satu ya, salah satu masdarnya mengikuti wazan fi'alun menjadi ida'un. Nah, ini ida'un ini termasuk mamdud. Masdar berwazan fi'alun dari fi'al fa'ala mu'tal akhir. Contoh yang lain, wala masdarnya wila'an atau wila'un. Ya, wala fi'ilnya mengikuti fa'ala, huruf akhirnya alif, ya. Masdarnya menjadi wila'un mengikuti wazan fi'alun. Dan alif yang akhir pada fi'il berubah menjadi hamzah pada masdar. Ya, aida'un, wila'un. Ini termasuk mamdud. Walihatainil kalimataini nadhairu minas sahihi. Dan pada dua kata ini mempunyai kesamaan dari yang sahih. Mislu, contoh, naqasha niqashan. Ini contoh yang sahih atau kesamaan dari yang sahih. Jadala jidalan. Fi'ilnya berwazan fa'ala, masdarnya berwazan fi'alun atau fi'alan, ya, niqashan atau niqashin, jidalan atau jidalun. Ini keadaan mamdud yang kelima. Ada memusuhi, ya. Wala menjadikan wali atau memperwalikan, ya, mewakilkan. Naqasha semakna dengan jadala, debat, ya, debat. Ini berikutnya sadisan yang keenam, ayyakuna masdaran ala wazni taf'alun atau taf'alun. Ya, isim mamdud itu berupa masdar yang mengikuti wazan taf'alun. Masdar wazannya taf'alun. Ini. Au atau isim mamdud itu berupa sighatan mubalaghatan. Sihota mubalaghatin, afwan. Sihota mubalaghatin, sihah mubalaghah. Ya. Ala wazni fa'alan yang mengikuti wazan fa'alan au mif'alun atau mif'alun. Kedua-duanya sihah mubalaghah, ya. Fa'alan dan nif'alun ini termasuk sihah mubalaghah. Nanti dirujuk kembali, dibuka kembali pelajaran tentang sihah mubalaghah. Di sana ada beberapa wazan, ya. Di antaranya ada dua wazan ini, yakni fa'alun dan nif'alun. Nah, masdar dari masdar yang mengikuti wazan taf'alun atau sighah mubalaghah yang mengikuti wazan fa'alun ataupun nif'alun, ya, ini jika berasal dari fi'il yang huruf akhirnya illah, ya, huruf alif, maka masdar ataupun sighah mubalaghah tersebut termasuk isim mamdud. Walaupun tidak disebutkan di sini, tapi mafhum bahwasanya ini berasal dari fi'il yang mu'tal akhir yang huruf akhirnya adalah illah. dan itu ditunjukkan dari contoh-contoh ini. Wa dzalika mithlu, contohnya at-ta'da'u. At-ta'da'u, jadi maksudnya ta'da'un, wazannya taf'alun. Masdaru min, masdarun min ada, bentuk masdar dari fi'il ada. Ya. Ada itu mempunyai beberapa bentuk masdar. Salah satunya adalah ta'da'un yang mengikuti wazan taf'alun. Dan perhatikan fi'ilnya ada huruf akhirnya alif, huruf illah. Maka pada bentuk masdar itu huruf illah menjadi hamzah dan sebelumnya ada tambahan alif sesuai dengan wazannya. Maka ini termasuk mamdud. Contoh yang lain, al-adda'u, adda'un atau al-adda'u. Apa ini? Sighatu mubalaghatin, adalah sighah mubalaghah. Min ada, dari fi'il ada. Ya, sama dari fi'ilnya ada, tetapi ini bentuk sighah mubalaghahnya. Ya, untuk menunjukkan makna yang berlebihan atau mubalaghah. Ya, dan fi'ilnya ada, tadi huruf akhirnya alif, yaitu mu'tal akhir, ketika dibentuk menjadi sighah mubalaghah, mengikuti wazan fa'alun, maka menjadi adda'un atau al-adda'u. Jadi huruf akhir pada fi'il berubah, diganti menjadi hamzah, dan sebelumnya ada alif, alifnya tambahan. Ini termasuk isim mamdud. Contoh yang berikutnya, al-mi'ta'u atau mi'ta'un. Ya, ini sighatu mubalaghatin, sighah mubalaghah min a'ta, dari fi'il a'ta. Ya. A'ta itu mu'tal akhir, huruf alif, huruf akhirnya alif, illah. Ya, kemudian dibentuk menjadi sighah mubalaghah mengikuti wazan mif'alun menjadi mi'ta'un. Ya, alif yang akhir pada a'ta berubah atau diganti dengan hamzah, kemudian sebelum hamzah ada alif tambahan. Ini termasuk mamdud. Wa hadhihi al-kalimatu laha nadhairu min al-ismi as-sahih, dan kata-kata ini mempunyai kesamaan pada isim yang sahih. Mithlu, contoh, tadkarun. Ini masdar mengikuti wazan taf'alun yang sahih akhir. Ya. Kemudian qatalun, sighah mubalaghah mengikuti wazan fa'alun, sahih akhirnya. Kemudian milhahun, ini sighah mubalaghah mengikuti wazan mif'alun yang sahih akhirnya. Dan itu tadi menjadi nadha'ir, ya, kesamaan dengan yang mu'tal akhir tadi. Jadi kalau diperhatikan, mamdud, isim mamdud itu yang qiyasi, ya, dari fi'il-fi'il yang mu'tal akhir dan mempunyai kesamaan dengan yang sahih. Secara umum, ya, kaidah yang umum itu seperti itu. Berasal dari mu'tal akhir, huruf akhirnya illah dari fi'il-fi'il itu, kemudian mempunyai kesamaan dengan yang sahih akhir. Ya, kemudian dari itu ada bentuk masdar atau bentuk istighfar mubalaghah atau tadi jamak, ya, atau mufradnya. Tapi secara umum kesamaannya apa? Huruf akhirnya illah, ya, kemudian mempunyai kesamaan dengan yang sahih. Ini termasuk isim-isim mamdud. Ya. Ada tadi, ya, fi'il ada itu ada beberapa makna, ya, bisa berpaling atau menganiaya atau memusuhi, atau juga bisa bermakna berlari. Ada, ya, sehingga dari itu kalau masdarnya ta'da'un, ya, bisa bermakna berlari, perbuatan berlari, atau menganiaya atau yang semisalnya. Kemudian al-adda'u sigh mubalaghahnya kalau dikaitkan dengan makna yang berlari, al-adda'u maknanya pelari, ini orang yang banyak berlari. Karena ini bentuk sigh mubalaghah yang menunjukkan banyak atau sangat banyak berlari, sering berlari atau pelari. Ya, yang pekerjaannya berlari. Itu. Itu ya makna sighah mubalaghah. A'ta memberi. Ni'ta. Ya, ini sighah mubalaghah. Ini berarti orang yang banyak memberi. Ya. Kemudian tazkar ini masdar dari zakara mengingat. Ya, menyebut qatalun sighah mubalaghah dari qatala. Ya. Membunuh, berarti kalau qatalun yang banyak membunuh. Milhahun ya, dari alaha fi'ilnya ya, milhahun ini sighah mubalaghah ya, berarti maknanya yang banyak meminta dengan mendesak ya, itu artinya terjemahannya. Nah ini 6 ya, 6 keadaan ya, isim-isim yang termasuk mamjud qiyasi. Jadi ketika dijumpai dari fi'il-fi'il yang memenuhi syarat salah satu dari 6 macam ini, maka nanti bentuk isimnya entah masdar ataupun yang lainnya tadi itu termasuk mamjud atau bisa dibentuk menjadi isim mamjud sesuai dengan contoh-contoh ini. Bisa dikiaskan pada yang lain yang memenuhi syarat. Ini kias. Ya, seperti ini. Bisa dikiaskan pada yang lain kalau memang itu memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, ya tidak bisa. Berikutnya. Ammal mamdudus sama'iyu, adapun mamdud sama'i, fahuwa alladhi la tabbutuhu al-qawa'idus sabiqatu. Yakni isim mamdud yang tidak dihukumi, tidak dikaidahkan dengan kaidah-kaidah sebelumnya, tidak diatur dengan kaidah-kaidah sebelumnya. Wa yahdu'u lil isti'malil lughawi, dan itu mengikuti penggunaan bahasa ya, bahasa Arab. Ini mamdud sama'i, tidak dibentuk, tidak di hukumi sebagaimana faedah-faedah sebelumnya tadi, hanya saja dia menyesuaikan, mengikuti pada penggunaan bahasa Arab sebagaimana yang digunakan oleh orang Arab ya, dan tidak bisa dikiaskan pada yang lain, tidak bisa dikiaskan pada yang lain. Ini sama'i ya, mendengar dari orang Arab, dari ucapan mereka, kemudian dihafalkan, dipakai, digunakan sebagaimana mereka menggunakan lafaz-lafaz ini. Wa dzalika mithlu, ini contohnya at-tara'u kekayaan, as-sana'u keluhuran, al-hidha'u sepatu, al-ghada'u makan pagi atau siang. Ini mamdud, huruf akhirnya hamzah dan sebelumnya adalah alif tambahan, dan ini sama'i. Ya, tidak diadakan kaidah terkait dengan ini ya, tidak diuraikan asalnya dari apa atau bagaimana prosesnya, tidak ada ya, tetapi ini didapatkan dari orang Arab, dari bahasa Arab seperti ini, maka ya tinggal menggunakan sebagaimana yang digunakan dalam bahasa Arab ini ya. At-tara'u, as-sana'u, al-hidha'u, al-ghada'u, ini diantara contohnya. Kemudian ada satu faedah di sini. Yaqulu sarfiyuna, para ahli sharaf mengatakan, innahu yajuzu qasrul ismil mamdudi. Bolehnya memendekkan qasr, itu memendekkan ism mamdud. Boleh memendekkan ism mamdud bi sababin ma yusammunahu ad-darurata syi'riyata. Dengan satu sebab yang dinamakan, yang mereka yaitu ahli sharaf menamakannya dengan darurah syi'riyah. Jadi isim mamdud kan huruf akhirnya hamzah dan sebelumnya kan alif. Nah, dalam penggunaan-penggunaan tertentu yang tadi diistilahkan dengan darurah syi'riyah, ini boleh dipendekkan. Maksudnya apa dipendekkan? Dia tidak diakhiri dengan hamzah. Ya. Jadi misalnya ya, as-sana'u tadi ya, misalkan as-sana'u. Ini mamdud, adanya hamzah di akhir. Kemudian sebelumnya alif. Ya. Dalam keadaan tertentu, darurah syi'riyah, jadi keadaan darurah yang sangat butuh, syi'riyah terkait dengan syi'ir. Jadi penggunaannya terkait dengan syi'ir, dalam syi'ir. Ini boleh dipendekkan. Jadi dari as-sana'u menjadi as-sana tanpa hamzah yang akhir. Ini maksudnya qasr, memendekkan. Qasr isim mamdud seperti ini. Jadi hamzah yang akhir itu dihilangkan lafaznya atau hurufnya dihilangkan, baik tulisan maupun lafal. Dari as-sana'u menjadi as-sana, atau dari yang lainnya, i'ta'un menjadi i'ta, kisa'un menjadi kisa, seperti itu. Itu boleh. Dan kebolehan di sini tadi ya, terkait dengan daruratu syi'r. Jadi kebutuhan yang mendesak pada syi'r, pada ya, kalau di sini puisi tapi berbeda sebenarnya. Pada syi'r ya. Karena dalam dalam bahasa syi'r ya, itu memang agak ada sesuatu yang berbeda dengan bahasa secara umum ya. Ini sehingga karena ada sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang harus menyesuaikan dengan kaidah syi'r, dengan bunyi syi'r, lafaz-lafaz dalam syi'r, maka ism mamdud itu boleh diqasr, boleh dipendekkan, yakni dengan tidak mengucapkan hamzahnya, menghilangkan hamzahnya, tulisan tulisan maupun lafaz. Ini mungkin dalam pembahasan syair itu akan lebih dibahas di sana ya. Baik. Berikutnya, waqtalafu fi maddil maqsuri, dan mereka para ahli sharh berselisih, berbeda pendapat dalam memanjangkan yang isim maqsur. Maddu itu memanjangkan, al maqsur isim maqsur. Ya. Isim maqsur misalnya al-fata ya. Kemarin sudah dibahas al-maqsur al-fata. Ini kan huruf akhirnya alif. Nah, seperti tadi dalam darurat syi'riyah ini terkadang boleh dimatkan, boleh dipanjangkan seperti isim mamdud. Dari al-fata menjadi al-fata'u dengan menambahkan hamzah sesudah alif. Tetapi yang ini maddul maqsur, memanjangkan isim maqsur, ini ada perbedaan pendapat, ada ikhtilaf di kalangan ahli sharaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak, ada yang mungkin dengan rincian, wallahu a'lam. Tapi kalau yang qasr mamdud, yang memendekkan isim mamdud, itu sepakat mereka semua membolehkan. Dan tadi pada darurat syi'riyah, ini penggunanya di sini. Ya, tidak dalam penggunaan secara umum. Kalau secara umum tidak boleh. Dalam kalimat sangat biasa keumuman tidak boleh. Hukum asalnya demikian ya. Ini. Wal waqi'u anna mithla hadhil mas'alati tahtaju ila dirasatin fil waqi'il lughawi lil arabiyyati. Dan kenyataannya bahwasanya seperti contoh seperti permasalahan ini ya, hal-hal yang seperti permasalahan ini membutuhkan pada pembahasan ya, pembahasan pada kenyataan bahasa Arab ya, yang ada ya, pada penggunaan bahasa Arab yang ada sesuai dengan kenyataannya. Wal aghlabu, dan yang umum, anna hadhihi dhahirata tarji'u ila ikhtilafil lahajatil arabiyyatil qadimati, bahwasanya penampakan-penampakan ini hal yang semacam ini, yang tampak semacam ini kembalinya pada perbedaan lahajat, perbedaan dialek, perbedaan logat bahasa Arab yang kuno, al-qadimah yang kuno, yang masa lalu. Al-nahwi alladhi bayyannahu fi dirasatin sabiqatin, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada pelajaran yang sebelumnya. Jadi sebabnya karena ada perbedaan lahjat, ikhtilafun lahjat, perbedaan dialek atau logat. Jadi bangsa Arab itu ada beberapa suku, beberapa kabilah, ya, satu sama lain itu ada perbedaan-perbedaan lahjat ini, dialek, logat ataupun semisalnya. Yang itu tadi mewujudkan atau menghasilkan ada perbedaan-perbedaan dalam hal-hal yang semacam ini. Dan itu nanti membutuhkan pembelajaran atau penelitian tersendiri. Ya, ya tentunya bukan di sini tempatnya. Ini beberapa penjelasan tentang isim mamdud. Dan masih ada pembahasan terkait dengan mamdud, yakni pembentukan mamdud menjadi musanna dan menjadi jamak, yakni jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Bagaimana isim mamdud tersebut dibentuk menjadi musanna dan jamak. Tapi insyaallah di kesempatan yang mendatang akan dibahas yang hal ini, ya. Ini dulu, ada yang ditanyakan? Tidak ada, sampai di sini untuk pagi ini. Alasan minkum kekurangannya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.